Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 12 Juni 2024, dibacakan oleh saya Ilham. Suami bunuh istri di T2PD divonis 15 tahun penjara. Kejari Biren terima pelimpahan perkara 40 kg sabu dari Mabes Polri. Mobil bendahara Gampung Bukit Pala Aceh Timur dibobol maling, uang puluhan juta rupiah raib. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli memvonis terdakwa Munazar yang membunuh istrinya dengan hukuman 15 tahun penjara dalam sidang pamungkas di Pengadilan Negeri Sigli PD Selasa kemarin. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli lebih tinggi jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari PD 14 tahun penjara. Sidang pembunuhan dengan terdakwa Munazar dipimpin Ketua Majelis Hakim Khairul Umam SHMH. Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Munazar telah terbukti membunuh istrinya Ayu Sri Wahyuni Ningsih 35 tahun yang dilakukan di rumah kontrakan di Gampung Pulau Loih, Kecamatan Titu pada tanggal 11 Januari 2024 lalu. Karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa. Putusan Majelis Hakim lebih berat 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dipidana penjara selama 14 tahun. Meski demikian, Jaksa tetap menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa putusan tersebut dijatuhkan secara maksimal didasari beberapa alasan. Majelis Hakim menyebutkan motif terdakwa melakukan tindak pidana yang dinilai Majelis Hakim tidak terbukti. Kemudian sikap batin terdakwa saat melakukan pembunuhan di mana dalam kondisi sangat marah dan emosi. Selain itu, Majelis Hakim menilai cara terdakwa melakukan tindak pidana sangat keji dan biadab. Sederalun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biren menerima pelimpahan perkara penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 40 kg dari penyidik Mabes Polri. Tersangka dalam perkara narkotika tersebut sebanyak 3 orang yang berinisial NA, MI, dan SH. Kepala Kejari Biren Munawal Hadi mengatakan, ketiganya ditangkap tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada pertengahan Februari 2024 lalu. Ketiga tersangka ditangkap secara terpisah di Kabupaten Biren. NA dan SH ditangkap tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Selat Malaka, perairan Pedada pada 15 Februari. Sedangkan MI ditangkap di Pantai Penelut Baruh, Kecamatan Simpang Mamplam pada 15 Februari. Munawal Hadi menyebut selain tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, penyidik Polri juga menyerahkan barang bukti satu unit perahu motor yang biasa disebut Oskadon dan satu unit mesin 32PK, dua unit telepon genggam, serta satu unit GPS atau alat penentu koordinat posisi. Setelah menerima berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum segera menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan ketiga tersangka dititipkan dan ditahan di lapas kelas 2B Biren. Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sederalun, mobil Honda Brio dengan nomor polisi BL1538FJ milik Rajudin selaku bendahara Gampung Bukit Pala, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, dibobol maling saat diparkir di depan kantor kecil Bukit Pala pada Selasa siang kemarin. Uang BLT dan uang sembako sebesar puluhan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Peristiwa tersebut bermula saat Rajudin bersama PJ Kecik Bukit Pala Khairul Azmi ST menarik uang bantuan langsung tunai atau BLT dan uang sembako sebanyak Rp36.300.000 di Bank Aceh Cabang ID. Kemudian uang itu diletakkan di dalam dashboard mobil yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. Sepulang dari bank, Rajudin memarkirkan mobilnya di depan kantor kecil Bukit Pala. Sedangkan Khairul Azmi pergi ke acara pesta di desa setempat dengan menggunakan sepeda motor. Rajudin kembali lagi ke mobil dengan tujuan ke bank untuk melakukan print out rekening koran. Namun sesampai di mobilnya, Rajudin melihat kaca mobil sebelah kanan pecah dan kunci pintu mobil dalam keadaan rusak. Setelah diperiksa, uang yang ia simpan di dashboard mobil sudah hilang. Mengetahui hal itu, Rajudin segera melaporkan kejadian pembobolan itu ke Polsek Idiraya. Sedaralun, harga kebutuhan pokok di Aceh Tamiang dipastikan masih stabil menjelang Idul Adha. Kepastian ini disampaikan PJ Bupati Aceh Tamiang, Asra, usai meninjau dua pasar tradisional. Sasaran pertama yang dikunjungi PJ Bupati Aceh Tamiang, Asra, merupakan pasar kota Kuala Simpang. Setelah berkeliling dan berkomunikasi dengan beberapa pedagang, Asra beralih ke pasar upah. Asra yang didampingi sejumlah pejabat diantaranya Kadis Hub, PLT Kadis Tan Bunak, juga berbincang dengan sejumlah pedagang. Asra mengatakan dari kunjungan ke pasar diketahui kalau harga kebutuhan pokok masih stabil. Diakuinya kunjungan ini untuk mengetahui kondisi pasar menjelang Idul Adha. Menurutnya ada kekhawatiran stok bahan pangan mengalami kendala pasok sehingga bisa mendongkrak harga. Selain mengunjungi pasar, Asra bersama rombongan juga membuka gerakan pangan murah di kota Kuala Simpang. Pada gerakan pangan murah ini selisih harga bisa mencapai Rp60.000 per paket. Ia mengatakan tugas pokok pemerintah harus menyediakan komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Ia yakin dengan kerjasama semua stakeholder, maka inflasi di Aceh Tamiang akan lebih terkendali dan masyarakat akan lebih sejahtera. Sedaralun, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON ke-21 wilayah Aceh menyatakan bahwa kesiapan akomodasi dalam hal ini penginapan di Provinsi Aceh sudah hampir maksimal, yakni sekitar 90%. Ketua Bidang Akomodasi PB PON wilayah Aceh, Akmil Hussein, mengatakan kendala dalam memfinalkan akomodasi saat ini terkait data real peserta, baik itu atlet, ofisial, maupun perangkat pertandingan. Selain itu, jenis kelamin peserta yang datang nantinya yang diperlukan untuk memudahkan penentuan kamar. Akmil menyebut tingkat ketersediaan penginapan di Aceh atau Banda Aceh secara khusus memang terbatas. Karena itu untuk menutupi kekurangan, pihaknya bakal menggunakan penginapan aset pemerintah seperti gedung LAN, BPSDM, asrama haji, dan lainnya yang juga standar hotel bintang 3. Akmil mengatakan berdasarkan data yang diterima sejauh ini, jumlah atlet, ofisial, hingga perangkat pertandingan di Aceh sekitar 9.000 orang lebih. Saat ini PB PON Aceh menyediakan 253 tempat penginapan dengan total kamar 3.000 lebih, mulai dari hotel, guest house, homestay, hingga aset pemerintah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Menteri Agama Yakut Khalil Komas meninjau kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina menjelang puncak haji yang akan dilaksanakan pada 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 14 Juni 2024 hingga 13 Zulhijjah atau 19 Juni 2024. Menteri Agama ingin memastikan semua fasilitas bagi jamaah sudah siap. Bersama dengan jajaran, Menteri Agama mendatangi kawasan Arafah lebih dulu pada Selasa kemarin. Di sana, Menteri Agama mengecek fasilitas keran wudu. Selanjutnya, Menteri Agama mengecek kondisi toilet. Menteri Agama masuk ke salah satu bilik toilet dan mengunci pintu. Ia sengaja ingin mencoba sendiri fasilitas toilet tersebut. Selain mengecek kondisi kamar mandi, Menteri Agama juga memeriksa kondisi makanan dan tenda jamaah di Arafah. Menurutnya, tahun ini alas tenda berbeda dibandingkan tahun lalu. Sekarang tenda dipasangi paving block di bawah karpet untuk meredam panas. Selain alas tenda, bagian atap juga diberikan peredam panas. Ada 30 tenda yang diberikan peredam panas di atapnya. Bukan hanya toilet dan tenda, kasur jamaah juga dicek oleh Menteri Agama. Menurutnya ukuran kasur sudah bagus sesuai standar kontrak. Setelah selesai mengecek fasilitas di Arafah, Menteri Agama dan rombongan bergeser ke Musdalifah dan Mina. Sama seperti di Arafah, Menteri Agama juga mengecek kondisi toilet untuk jamaah lansia dan disabilitas. Ada sekitar 1.200-an lebih tenda disiapkan bagi jamaah haji Indonesia, baik di Arafah maupun Mina. Tenda-tenda tersebut berada di 73 maktab. Sedaralun, kepolisian Cina mengumumkan telah menangkap seorang tersangka dalam serangan penikaman terhadap 4 warga negara Amerika Serikat di sebuah taman publik di wilayah timur laut negara tersebut. Gedung Putih menyatakan pihaknya sangat prihatin dengan penikaman yang menimpa warganya. Keempat warga Amerika Serikat yang menjadi korban penikaman itu sedang mengikuti pertukaran akademis dan bekerja sebagai instruktur di Cornell College di Iowa, Amerika Serikat. Pihak Cornell College menyebut keempatnya mengalami luka-luka dalam sebuah insiden serius di China. Kepolisian setempat mengatakan pihaknya telah menangkap seorang pria berusia 55 tahun terkait penyerangan yang terjadi di area taman publik di Provinsi Jilin pada Senin waktu setempat. Tersangka yang bernama Cui ditangkap pada hari yang sama. Seorang warga Cina juga mengalami luka-luka saat berusaha menghentikan serangan pelaku. Otoritas Cina menggambarkan penikaman itu sebagai insiden yang terisolasi. Disebutkan oleh Beijing bahwa keempat warga Amerika Serikat yang menjadi korban sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat atas luka-luka yang diderita mereka. Motif di balik penikaman itu belum diketahui secara jelas. Penyelidikan sedang dilakukan oleh otoritas terkait. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Rabu 12 Juni 2024. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.